cura me cer, ta picuta se me cer, kapun tau, daramu data sabar, ku mau semuanya, ta hiraukanmu, ta pernah pula aku fikirkanmu, walaupun kau selalu fikirkanku, asyik membuatmu derita, nak pendekkan cerita, ku tahu ku bersalah. Selalu sibuk melayan hatiku, kau tetap ada walaupun diriku tak sempurna, dan tiada mati kasih kau di hati tu sepanjang hidupku. Kau terima ku seadanya, biarpun kau sering ku luka, bidadariku, bidadariku. Berikan ku peluang, sila ku takkan uang, itu janji. Percayalah ku akan berada sentiasa hanya di sisimu.